apakah boleh menghilangkan najis dengan dianginkan atau dijemur terik matahari sampai kering dan sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Hukum asal menghilangkan najis itu dengan air. Hukum asal. Tetapi ada perkara-perkara tidak mungkin dengan air. Yang tidak dengan air. Maka bisa dengan yang lainnya, asalkan hilang bau, rasa, dan warnanya. Barakallahu fikum. Misal ya, barakallahu fikum, sofanya antum yang terbuat dari spon empuk itu, itu anaknya antum ngompol di situ. Tidur siang atau apa, sampai antum atau udah ngompol. Wah, buasa kabeh sofanya, baunya apa ini? Bau apa ini? Baunya pusing ipol. Itu kalau dicuci gimana ya, Pak? Bisa kan? Langsung guyur sama air. Wah, pior, kayu sabun, rinsu, segala macam. Dibilasi lagi. Mungkin? Bapak diem. Mungkin apa enggak mungkin? Ya, jebol sofanya antum. Rusak ya, Aki. Ya, Pak, ya? Nah, maka dengan cara yang kena ompol tadi itu dibersihkan sebisanya, pakai air segala macam sebisanya. Selebihnya diapakan? Dijemur. Kedua cara untuk menghilangkan bau untuk bahan-bahan seperti dijemur. Panas jemur, pukul-pukul, plak-plak-plak-plak-plak-plak supaya dia hilang aromanya dan hilang baunya. Pasti kan ketika enggak ada bau, maka saya pakai lagi barakallahu. Jelas insyaallah ya. Nah, atau misalkan barakallahu fikum ada anaknya antum ngompol di teras rumahnya antum. Ngompol. Antum enggak tahu. Ya. Tahunya antum ini ada basah-basahnya apa ini? Enggak ada yang ngerti. Satu hari, dua hari hilang ini basah-basahnya ini. Kering. Anggap ya kering. Enggak ngerti dari kering sapu segala macam. Baru ngomong tuh anak. Di kemarin ngompol di situ. Hah? Ngompol di situ. Kamu cek. Enggak ada aroma. Enggak ada yang pusing sama sekali. Sudah hilang dengan yang namanya teriknya matahari. Maka dikatakan suci. Kalau bisa ada aroma-aromanya langsung disiram pakai air. Dikarenakan dari keramik itu mungkin ya, kan. Disiram pakai air, dipel, keringkan. Intinya hukum asal pakai air. Hukum asal pakai air. Kalau enggak memungkinkan maka bisa menggunakan cara yang lain, barakallahu fikum. Jam 7:30 lebih 10. Setengah mungkin ya? Hah? Iya, dari siangan ya? Hah, dari siangan ya, Aki? Pancingannya dijawab enggak ini? Mancing-mancing tadi, dijawab enggak kira-kira? Nah, kan? Sangat antumnya ini, Allah Ustaz. Sudah, jangan terpancing. Apakah orang yang menyandarkan musibah baik gempa, gunung meletus, tsunami dan lain-lain hanya faktor alam, tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah, termasuk kekufuran, termasuk kesyirikan? Dikarenakan menisbatkan itu kepada makhluk, kemanfaatan, kemadharatan di nisbah kepada makhluk. Ahmad An-Najmi mengatakan kesyirikan. Kalau bahasanya orang yang lain itu merupakan ilhad, bentuk penyimpangan namanya ilhad. Para pelakunya dikatakan para mulhidin atau para malahidah. Nah, itu semua dari kalangan orang kufar, barakallahu fikum. Tapi ingat ya, itu perbuatan. Itu perbuatan atau ucapan dikatakan kufur atau ilhad. Sementara pelakunya tidak bisa langsung dikatakan kafir. Harus terpenuhi syarat-syarat pengkafiran seperti yang dijelaskan dalam kaidah kaidah takfir oleh para ulama usunnah. Bedakan antara ucapan dan yang mengucapkannya, perbuatan dan pelaku. Al-Sunnah menghukumi ucapannya, menghukumi perbuatannya, kufur. Tapi pelakunya belum tentu kafir. Ada proses panjang di sana, barakallahu fikum. Cukup ya? Cukup ya? Jangan terpancing-pancing ya, Ikhwan. Bahaya ini.